Berarti kalimat nastashfi billahi alaika wa bika ala Allah, yang mana yang membuat Rasulullah SAW marah? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, nastashfi billahi alaika. Aku minta dukungan Allah untuk sama-sama minta kepada kamu. Wih, Allah tidak minta pada siapapun. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Himat tauhid wa saddihi turuq asy-syirk. Ma jaa, apa yang datang tentunya dari dalil-dalil tentang penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid, terhadap bahayanya jalan-jalan kesyirikan ila akhirih. An Abdullah ibn Asy-Syakhir qala talaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Abdullah ibn Asy-Syakhir radhiyallahu ta'ala anhu, aku pergi bersama utusan Bani Amir menemui Rasulullah SAW. Fakulna, kami katakan, anta sayyiduna. Kata mereka, engkau ya Rasulullah adalah sayyid kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, as-sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala. As-sayyid adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Kulna wa afdaluna fadlan wa azamuna tulan, dan engkau adalah yang paling besar fadilahnya terhadap kami, dan engkau yang paling mulia di sisi kami. Faqala qulu biqaulikum, silakan ucapkan ucapan kalian, au ba'dhi qaulikum, au ba'dha qaulikum, atau sebagian ucapan kalian, wala yastajriyannakum asyaitan, tetapi jangan sampai kalian terbawa oleh syaitan. Rahu Abu Dawud bisanadin jayyid. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Disebutkan dalam syarahnya dari Anas bahwa beberapa orang berkata, ya Rasulullah, ya khairana wa ibn khairina wa sayyidana wa ibn sayyidina. Faqala ya ayyuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum asy-syaitan. Ana Muhammadun Abdullah wa rasuluhu. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah 'azza wa jalla. Rahu Nasa'i bi sanadin jayyid. Dibawakan pula hadis kedua oleh musannif sebelum kita baca syarahnya. Masih dalam matan. Hadis kedua dari Anas bahwa beberapa orang datang kepada Rasulullah SAW dan kemudian berkata, wahai orang terbaik kami, anaknya orang terbaik kami, sayyid kami, anaknya sayyid-sayyid kami. Faqala, maka Nabi berkata, yuhannas, wahai manusia, qulu biqaulikum, silakan ucapkan ucapan kalian, tetapi jangan sampai kalian terbawa, terseret oleh syaitan. Aku Muhammad, aku hamba Allah dan aku Rasulullah. Aku tidak suka kalian mengangkat aku di atas kedudukanku yang Allah dudukkan aku di atasnya. Demikian diriwayatkan Nasa'i bisanadin jayyid. Kita lihat syarahnya. Bahwa dua hadis ini kedua-duanya mengandung perintah dari Nabi SAW, atau lebih tepatnya larangan. Ucapkan silahkan pujian kepada Rasulullah SAW, tetapi jangan berlebihan. Jangan melampaui batas, yaitu menuduhkan Rasulullah SAW seperti kedudukan Tuhan atau seperti kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku adalah hamba Allah, aku Rasul, tapi aku adalah hamba Allah. Artinya kerasulan beliau tidak kemudian menjadikan beliau sederajat dengan Allah. Tetap hamba Allah, milik Allah, yang diciptakan oleh Allah, makhluk Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qauluhu babu ma jaa fi himayatil Mustafa himat tauhid wa saddihi turuq asy-syirk. Bab penjagaan Nabi terhadap tauhid dan bagaimana beliau meluruskan menutupkan jalan-jalan atau menutup jalan-jalan syirik. Maknanya himayatuhu himat tauhid, menjaga tauhid amma yashubuhu, apa yang mengotorinya. Artinya membersihkan, menjaga dari apa-apa yang mengotori tauhid. Minal aqwali, dari ucapan-ucapan. Wal a'mali, perbuatan-perbuatan. Allati yadmahillu ma'ahat tauhid aw yanqus, yang dengan itu tauhid akan hilang atau paling tidak berkurang. Ini makna hima atau makna himayah Rasulullah SAW, himat tauhid. Apa hima? Hah? Sesuatu yang dijaga namanya hima. Apapun yang dijaga tidak boleh dilanggar, itu namanya hima. Wa himallah maharimu. Baik. Rasulullah SAW menjaga himat tauhid. Dari apa? Dari ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang akan menghilangkan tauhid atau mengurangi tauhid. Menghilangkan tauhid contohnya kesyirikan-kesyirikan akbar akan menghilangkan tauhid. Sedangkan syirik-syirik kecil akan merusak atau mengurangi tauhid. Seperti kalimat puji-pujian tadi, engkau adalah sayyid. Maka Nabi menyatakan as-sayyid huwallah. Wa hadza barakallahu fikum katsiran fis sunnati tsabitah. Penjagaan-penjagaan ini dari Nabi terhadap perkara-perkara yang akan merusak tauhid sangat banyak. Yang sabit dalam sunnah-sunnah Nabi. Seperti ucapan la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulih. Hadis yang berkata, jangan kalian berlebih-lebihan memuji aku seperti kaum Nasrani yang memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba milik Allah. Maka ucapkan hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini himayatuhu sallallahu alaihi wasallam, ini penjagaan beliau. Beliau sangat menjaga. Walaupun mereka sedang memujinya dan memuji Nabi, perkara yang bagus. Memang beliau terpuji sesuai dengan namanya Muhammad, bermakna yang terpuji. Maka memang pantas untuk dipuji. Tetapi ingat, jangan, kata Nabi, yastahwiyannakumus syaitan, jangan kamu terseret oleh syaitan sampai kemudian mengangkatnya berlebihan, diserupakannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau adalah yang menciptakan segala sesuatu. Loh, yang menciptakan segala sesuatu Allah, bukan Nabi. Engkaulah yang karena engkau terjadinya langit dan bumi. Ya enggaklah. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah lah yang menghendaki terciptanya langit dan bumi. Engkaulah wahai Rasul yang memiliki ilmu ghaib, ilmu lauh al-mahfuz. Semua yang tercatat dalam lauhul mahfuz engkau tahu. Ya enggak bisa. Allah menyatakan dialah satu-satunya yang alimul ghaib. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dialah yang alimul ghaib, kata Allah. Akulah yang maha mengetahui yang ghaib. Dan aku enggak pernah menunjukkan yang ghaib-ghaib ini pada siapapun. Kecuali beberapa perkara yang aku tunjukkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau beberapa rasul-rasul. Maka Rasulullah SAW tahu kalau diberitahu oleh Allah. Kalau tidak diberitahu, maka tidak tahu. Sehingga apa yang di lauhul mahfuz tidak semua Rasulullah SAW tahu. Tetapi yang diberitahukan, maka Rasulullah tahu. Kalau Rasulullah SAW memberitahu kepada kita, maka kita pun jadi tahu. Ya Pak, ya. Contohnya, kita bicara tentang hari kiamat. Itu gaib. Kok tahu? Ya karena diberitahu oleh Allah dan Rasulnya. Nanti akan ada mahsyar, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar namanya. Kok tahu? Ya diberitahu. Akan ada mizan, akan ada timbangan, akan ada perhitungan, akan ada surga dan neraka. Itu semua gaib. Tapi ketika diberitahu, kita tahu. Saya tahu nanti di akhir zaman akan muncul dajjal. Kok kamu tahu? Tahu yang gaib? Kan itu akan datang. Diberitahu oleh Rasulullah SAW. Loh, Rasulullah SAW kok tahu yang gaib? Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak diberitahukan oleh Allah, maka tidak ada yang tahu. Jangankan manusia, malaikat pun tidak semuanya tahu. Terbukti dalam sekian riwayat. Ketika Umar Ibn Khattab masuk Islam, gembira malaikat-malaikat yang di bumi dan yang di langit. Oh, berarti mereka tidak tahu. Nah, mereka tidak tahu. Begitu masuk Islam, senang mereka. Gembira semuanya. Malaikat-malaikat. Kecuali beberapa malaikat yang memang diberitahu. Kadang-kadang Jibril diberitahu oleh Allah. Kadang-kadang yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kembali kepada kita. Demikian pula hadis lain. Yang menunjukkan penjagaan Rasulullah SAW terhadap tauhid. Ketika ada seorang yang menyatakan, inna nastaghitsu bika ya Rasulullah, kami akan beristighatsah kepadamu ya Rasulullah, maka Nabi menyatakan, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billahi azza wa jal. Sesungguhnya tidak beristighatsah kepadaku, sesungguhnya beristighatsah itu kepada Allah azza wa jal. Menjaga tauhid. Bahkan ketika kaum muslimin datang kepada Rasulullah SAW menyatakan, inna nastashfi'u bika ala Allah wa nastashfu billahi alaika, Rasulullah marah. Subhanallah, subhanallah, sya'nullahi a'zamu min dhalik. Sesungguhnya kedudukan Allah lebih tinggi dari itu. Apa maknanya ini? Penjagaan tauhid. Bahkan sampai akan wafatnya, sudah keringat dingin beliau keluar sebiji-biji jagung. Dalam keadaan beliau merasakan sakarat maut, sakitnya kematian, beliau menutup wajahnya dengan kainnya, kemudian dibuka kembali, kemudian berkata, la'anallahu al-yahud ittakhudhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi karena mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat ibadah. Kata Aisyah, yuhaddiru ma sana'u. Beliau memperingatkan, jangan sampai Rasulullah SAW nanti kuburnya diperlakukan seperti kuburannya orang-orang soleh di kalangan Yahudi yang dijadikan tempat ibadah. Ketika akan wafat, masih ingat menjaga tauhid. Menjaga tauhid. Menjaga tauhid. Ini bab himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, himat tauhid. Penjagaan Rasulullah SAW terhadap at-tauhid. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.